إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم، kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Muntaqa An-Nafis min Talbis Iblis. Telah kita bahas bahwa di antara talbis iblis kepada umat kita, ya umat Islam, yaitu di antara mereka yaitu diberikan talbis berupa taklid, membeo kepada nenek moyang, sehingga mereka lebih mendahulukan keyakinan nenek moyang daripada mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita lihat, masya Allah, sebagian kaum muslimin di Pulau Jawa ini yang begitu kuat berpegang kepada keyakinan nenek moyang. Walaupun ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka misalnya berbagai macam musibah, bencana seperti di Merapi sana, tapi apa yang terjadi? Kesyirikan malah bertambah merajalela. Mereka begitu kuat berpegang kepada nenek moyang, tidak digubrisnya peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taklid, membeo kepada nenek moyang, ini adalah perkara yang merupakan talbis daripada iblis. Demikian pula taklid kepada para ajengan, taklid kepada para kiai, tanpa melihat dalil. Kemudian kata Ibnu Jauzi, ada lagi kaum yang mereka itu tidak suka kepada taklid. Menurut mereka taklid itu buruk. Namun subhanallah, iblis menjerumuskan mereka kepada talbis yang lain. Kata beliau, فَمِنْهُمْ مَنْ قَبَّحَ إِنْدَهُ الْجُمُودَ عَلَى التَّقْلِيدِ. Di antara mereka ada yang dijadikan oleh iblis buruk taklid itu. وَأَمَارَهُ بِالنَّظَرِ. Dan menyuruhnya untuk nazar, melihat perkara-perkara yang disebut dengan bukti dan dalil. Namun, ternyata kelompok ini ada juga yang terkena talbis iblis. Summastaghwa kullan min haula'i bifannin. Di mana iblis menyesatkan mereka dengan berbagai macam warna-warni kesesatan. Faminhum man arahu anna al-wuquf ma'a dhawahir syara'i ajzun. Di antara mereka ada yang menganggap bahwa memahami syariat ini sebatas dengan lahiriahnya saja, sesuai dengan yang ditunjukkan teksnya, katanya itu sesuatu yang batil, sebagai sebuah kelemahan katanya. Akhirnya apa? Mereka kemudian berusaha untuk mengikuti tariqat falasifah, orang-orang filsafat. Dengan istilah katanya kita Al-Quran, apa kita itu harus memahami konteksnya yang kemudian difahami dengan pemahaman mereka sendiri. Sehingga akhirnya apa, syariat Islam diputar balikan. Difahami dan di otak-atik sesuai dengan akal mereka. Barangkali di zaman ini yang paling tepat adalah orang-orang liberal. Ketika mereka menganggap bahwasannya syariat Islam sudah tidak relevan dengan zaman. Mereka mengatakan bahwa kita ini tidak cukup memahami Al-Quran dengan teksnya saja, tapi juga harus konteksnya, kata mereka. Kemudian mereka mengotak-ngatik dengan akal pemikiran sendiri. Mereka menolak hukum-hukum Islam, lalu kemudian menta'wil-ta'wilnya dengan hawa nafsu mereka sendiri. Nas'alallah salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan, akhal Islam. ومن هؤلاء من حسن له أن الآن ألا يعتقد إلا ما أدركته حواسه. Di antara mereka juga ada yang diberikan talbis oleh iblis, di mana ia menganggap baik apa yang ia yakini, bahwa yang harus dia yakini adalah yang terlihat oleh panca indera saja, yang terasa. Selain itu, mereka tidak mau terima. Sehingga mereka pun tidak menerima adanya azab kubur misalnya. Ya katanya karena tidak terlihat mana itu ya bekas-bekasnya. Enggak pernah kelihatan misalnya ya di dalam kuburan itu apa namanya apa sesuatu yang mereka anggap itu sesuai dengan yang mereka rasakan atau lihat. Ya subhanallah. Ikhwatul Islam, di antara mereka juga yang apa tenggelam dalam ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Yaitu ilmu, ya ilmu yang berbicara tentang agama atau tentang Allah sebatas dengan akal. Mereka tidak mau menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sandaran. Mereka menganggap bahwasanya akal itu segala-galanya. Ya, sehingga mereka kemudian memahami agama sebatas dengan apa yang menurut baik akal-akal mereka. Nasallallahu salamu al-afiyah. Kata beliau, waqad tanawwa'at ahwalul mutakallimin, para ahli kalam itu bermacam-macam keadaannya. Wa afdal kalam bi aktsarihim ila syukuk wa ba'dihim ila al-ilhad. Ya, ternyata ilmu kalam itu menjadikan mereka ragu ya kepada kebenaran agama. Bahkan sebagian mereka ya menjadi mulhid, ya ateis. Ya. Kenapa ya akhi? Karena terlalu mengagungkan akal. Sehingga ya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah begitu keras ya terhadap ilmu kalam ini. Sampai beliau berkata, la in yubtalal 'abdu bi kulli ma hanaha Allahu 'anhu ma 'ada syirk khairun lahu min an yanzura fil kalam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Lebih baik seorang hamba diberikan ujian oleh Allah dengan melakukan larangan-larangan Allah selain kesyirikan, itu lebih baik buat dia daripada dia ya tenggelam dalam ilmu kalam. Karena orang yang tenggelam dalam ilmu kalam ya akhi merusak ya akidah dia, merusak pemikiran dia, merusak keyakinan dia, agama dia, bahkan merusak segala-galanya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, wa hukmi fi ulama'il kalam an yudhrabu bil jarid wa yutafu bihim fil asyairi wal qabail wa yuqalu hadha jazaa'u man taraka al kitab was sunnah wa akhadha al kalam. Hukuman saya buat para ahli kalam itu ya dipukul dengan pelepah. Ya kemudian dibawa ya dibawa apa namanya apa dikeliling kabilah-kabilah sambil dikatakan ini balasan orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mempelajari ilmu kalam. Ya, subhanallah. Imam Ahmad berkata, la yuflihu sahibu kalamin abada, ya ulama'ul kalami zanadiqah. Tidak akan pernah beruntung ahli kalam itu selama-lamanya, karena mereka itu adalah para ulama ya zindiq, kata beliau. Sahih ya akhi. Apa yang dikatakan oleh dua imam ini, subhanallah, betul sekali. Sebab kalau kita lihat keadaan orang-orang yang tenggelam dalam ilmu kalam dan bagaimana pendapat-pendapat mereka, barangkali bulu kuduk kita akan merinding mendengarnya. Ya. Ini dia Jahm bin Safwan. Dari kalangan Jahmi, dia pentolan Jahmiyah. Dia mengatakan, katanya, ilmu Allah, ya kudrah Allah, sifat-sifat Allah, semua itu makhluk. Ya subhanallah. Demikian pula para ahli kalam yang lain, akhi, kalau kita membacanya, ya subhanallah, bagaimana perkataan mereka seperti yang dikatakan oleh An-Nadham, seorang ahli kalam. Dia mengatakan inna Allah azza wa jalla yaqdir ala syai' min asy-syarr, katanya, wa inna iblis yaqdir al khairi wasyarr. Ya, katanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu ya untuk ya dapat tidak kuasa atas keburukan, sementara iblis kuasa atas kebaikan dan keburukan. Sehingga Nadzam ini terlihat mazhabnya mengunggulkan iblis, subhanallah. Ya. Demikian pula seorang Mu'tazilah yang bernama Al-Allaf. Apa katanya? Ya, mereka dia mengatakan bahwasannya ahli surga itu nanti ya akan menjadi benda-benda mati yang diam. Tidak bisa berbicara sedikit pun juga, tidak bergerak. Bahkan Allah saja tidak mampu melakukan apa-apa. Ya. Akibat daripada apa ya, akhi? Karena inilah hasil daripada ilmu kalam. Yang anehnya di Indonesia ini banyak sekali ya di sebagian universitas-universitas yang dinisbatkan kepada universitas Islam dipelajari di situ ilmu kalam, ilmu filsafat. Sehingga akhirnya di antara mereka banyak sekali ya akhi yang meragukan akan kebenaran Islam. Sampai ya kita pernah mendengar dahulu di sebagian mereka di antara para mahasiswa-mahasiswanya ada yang mengatakan katanya ya bahwa apa mereka tidak yakin akan kebenaran Islam, bahkan mereka meragukan Allah Rabbul Alamin. Sampai ditulis ya di apa namanya di depannya itu daerah bebas Tuhan. Ya. Sampai kemudian disebutkan dengan zikirnya anjing wa akbar dan yang lainnya. Itu ya akhi. Ya hasil daripada mempelajari ilmu kalam. Makanya keras sekali para ulama ya apa namanya memperingatkan akan buruknya ilmu kalam ini. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Tapi subhanallah, para ulama kalam banyak di antara mereka yang bertaubat. Kata Ibnu al-Jauzi, waqad nuqila ilaina iqla'u mantiqiyyi al-mutakallimin amma kanu alayhi lima ra'aw min qubhi ghawailihi. Dan telah dinukil kepada kami ya, banyak ahli kalam yang ternyata mereka bertaubat dan rujuk ya, rujuk kepada kebenaran, meninggalkan keyakinan-keyakinan mereka terdahulu. Faqad qala Ahmad bin Sinan, berkata Ahmad bin Sinan, kana al-Walid ibn Aban al-Qarabisi khali, adalah al-Walid bin Aban al-Qarabisi adalah ya bibiku atau pamanku. Falamma hadaratul wafah, ketika ya kematian telah hadir, berkata ia kepada anak-anaknya, ta'lamuna ahadan a'lam bil kalaminni? Wahai anak-anakku, apakah kamu tahu ada seseorang yang lebih alim, lebih pintar tentang ilmu kalam dariku? Kata anak-anaknya, tidak ada. Lalu ayahnya berkata, fatattahimunani? Apakah kalian menuduh aku? Mereka berkata, tidak. Qala fa inni usikum ataqbalun? Maka sesungguhnya aku ingin berwasiat kepada kamu. Apakah kalian akan menerima wasiatku? Kata anak-anaknya, iya. Apa kata Al-Walid bin Aban Al-Qarabisi? Alaikum bima alaihi ashabul hadis. Fa inni ra'aitul haqqa ma'ahum. Hendaklah kalian berpegang kepada apa yang dipegang oleh ashabul hadis, karena aku melihat kebenaran bersama mereka. Subhanallah. Al-Walid bin Aban Al-Qarabisi, seorang ulama ahli kalam. Ya. Ternyata di akhir hayatnya berwasiat kepada anak-anaknya untuk berpegang kepada mazhab ahli hadis, ya di dalam akidah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ya, dan yang lainnya yang berpegang kepada keyakinan apa yang diyakini oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini dia Abul Ma'ali Al-Juwayni. Ia berkata, laqad jultu ahlal islami jawlah wa ulumahum wa raqibtu al-bahr al-a'zam wa ghustu fil ladhi nahaw 'anhu kullu dhalika fi talab al-haqqi wa haraban min at-taqlid. والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق عليكم بدين العجائز فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز ويختم عاقبة أمر عند الرحيل بكلمة الإخلاص فالويل لابن الجويني. Ya. Kata Abu Ma'ali Al-Juwayni, sungguh ya aku telah berkeliling ya mencari ilmu, bahkan aku ya apa namanya menunggangi Al-Bahrul Azam, lautan yang sangat luas sekali. Aku tenggelam dalam perkara yang dilarang. Semua itu sebetulnya aku ingin mencari kebenaran dan lari dari taklid. Namun sekarang, kata Abu Ma'ali, aku telah kembali kepada kebenaran. Hendaklah kalian berpegang kepada agama para nenek-nenek yang mereka itu tidak pernah disibukkan dengan akal-akalan. Yeah. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada diriku, yeah, tentu celakalah aku, Ibnu Jauni, Al-Juwayni. Subhanallah, ya akhal Islam, ma'azzani Allahu ayyakum. Maka ya akhi, ya, ini adalah hasil akhir daripada para ahli kalam. Al-Walid bin Aban Al-Karabisi dan juga Abul Ma'ali Al-Juwayni. Demikian pula Abul Wafa Ibn Aqil berkata kepada sahabatnya, "Ana aqta anna sahabah matu wa ma'araful jahwal war'arab. Fa'in radhita an takuna mislahum fakun. وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ طَرِيقَةَ الْمُتَكَلِّمِينَ أَوْلَى مِنْ طَرِيقَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرْ فَبِئْسَ مَا رَأَيْتَ." Ya, kata beliau, saya yakin para sahabat meninggal dunia dalam keadaan mereka tidak pernah mengenal istilah jauhar dan arab. Ini adalah istilah-istilah yang sering digunakan oleh orang-orang filsafat, ya ahli kalam, ya, untuk menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Wafa Ibn Aqil, saya meyakini bahwa para sahabat meninggal dunia dalam keadaan mereka tidak pernah tahu apa itu jauhar, apa itu arad. Jika kamu, hai sahabatku, ridho, ya untuk menjadi seperti mereka, jadilah seperti mereka. Dan jika kamu memandang bahwa cara atau tata cara pemahaman ahli kalam itu lebih baik daripada tata cara Abu Bakar dan Umar, sungguh sangat buruk, ya, pemikiran kamu kalau begitu. Subhanallah. Ikhwatul Islam, makanya orang yang ya bergumul dengan ilmu kalam yang hanya sebatas dengan akal-akalan semata, ya kebanyakan mereka itu ya akhi sesat dan menyesatkan. Lalu bagaimana tariqun najah, jalan untuk selamat dari itu? Ibnu Jauzi berkata, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ, kalau ada orang berkata, قَدْ عِبْتَ طَرِيقَ الْمُقَلِّدِينَ فِي الْأُصُولِ وَطَرِيقَ الْمُتَكَلِّمِينَ فَمَا الطَّرِيقُ السَّلِيمُ مِنْ تَلْبِسِ إِبْلِيسِ. Bila ada orang berkata, engkau sudah mencela jalannya orang-orang yang suka taklid dalam akidah, demikian pula jalannya para ahli kalam, lalu jalan yang selamat dari talbis iblis itu seperti apa? Fal jawabnya, kata Ibnul Jauzi, annahuma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa tabi'uhum bi ihsan wa humus salafus salih min ithbatil khaliqi subhanah wa ithbati sifatihi ala ma waradat bihil ayat wal akhbar min ghairi tafsir wala bahthin amma laysa fi quwwatil bashar idrakuhu. Kata beliau, ya, jalan yang selamat yaitu jalan yang dititi oleh Rasulullah dan para sahabatnya, demikian pula para tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan, merekalah salafus saleh, yaitu menetapkan, ya, bahwasanya pencipta adalah Allah, menetapkan sifat-sifat yang ditunjukkan oleh ayat dan hadis dengan tanpa mempertanyakan bagaimana tata caranya, bagaimana hakikat sifat itu. Subhanallah. Inilah ya akhi yang dikatakan Ibnu Jauzi, bahwa keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya mengimani semua sifat-sifat yang ditunjukkan oleh ayat dan hadis tanpa bertanya tata caranya. Ya. Al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah punya dua tangan. Allah berfirman, "Bal yadahu mabsuutatan justru kedua tangan Allah itu terbuka. Kita imani tanpa harus mempertanyakan bagaimana dibentuk tangan Allah, tidak. Ini adalah keyakinan sahabat, ini adalah keyakinan tabi'in, kata Ibnu Jauzi. Tidak pula kita membahas ya dalam perkara yang itu di luar kemampuan akal manusia, kata beliau. Wa anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluq. Dan juga bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Wala nata'adda madmunal ayat. Kita tidak boleh melampaui isi kandungan ayat. Wala natakallam fi dzalika bi ra'yina. Dan kita pun tidak boleh berbicara tentang masalah-masalah seperti ini hanya sebatas dengan ra'yu kita. Manhaj, ya akhi. Ya. Yang ditetapkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab beliau yang agung ini. Kata beliau, wala natakallam fi dzalika bi ra'yina. Kita tidak boleh berbicara dalam masalah perkara-perkara seperti ini hanya sebatas dengan ra'yu kita. Waqad kana Ahmad ibn Hanbal yanha an yaqula ar-rajul lafzi bil Qur'an makhluq aw ghairu makhluq li alla yakhruja 'anil ittiba' lis-salaf ila hadath. Imam Ahmad bin Hanbal melarang seseorang berkata, ya lafaz saya dengan Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk, tidak boleh. Kenapa? Supaya tidak keluar daripada ittiba', ya, kepada salafus saleh, karena perkataan-perkataan itu tidak pernah diucapkan oleh salafun saleh. Ikhwatul Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Jadi kata beliau, kata Ibnu Jauzi, jalan yang paling selamat adalah jalan yang dilalui oleh para sahabat, para tabi'in, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mereka lah, kata beliau, yang disebut dengan salafus salih. Ya. Ikhwatul Islam, kemudian beliau membawakan perkataan Umar ibn Abdul Aziz. Kata beliau, waqala Umar ibn Abdul Aziz aidha, idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in dunal 'ammah fa'lam annahum 'ala asasi dhalalah. Apabila kamu melihat suatu kaum bersembunyi-sembunyi, berbisik-bisik ya di dalam agama mereka tanpa yang lainnya, ya, rahasia, maka ketahuilah bahwasanya mereka itu di atas dasar kesesatan, subhanallah. Ya, coba akhi, perkataan Ibnu Jauzi ini ya kita kita sesuaikan dengan di zaman ini, berapa banyak jamaah-jamaah yang mereka dakwahnya ya sembunyi-sembunyi, ya, mengadakan kajian malam-malam, ya, tidak diketahui orang. Umar bin Abdul Aziz sudah mengingatkan, kalau engkau melihat suatu kaum ia berbisik-bisik dalam agama mereka dengan sesuatu tanpa yang lain, ketahuilah bahwasanya mereka itu di atas asas kebatilan, ya, kesesatan. Umar bin Abdul Aziz juga menulis surat kepada ya para gubernurnya. Beliau berkata, usika bitaqwallahi azza wa jal wattiba'i sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wasallam wa tarki ma ahdasa al-muhdithun ba'dahu bima qad kufu mu'natahu wa 'alam anna man sanna as-sunan qad 'alima ma fihi khilafiha ma fi khilafiha min al-khata' waz-zalal wat-ta'ammuq fa inna as-sabiqin al-madin ya'an 'ilmin an 'ilmin tawaqqafu wa bi basarin nafidhin qad kufu. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Dan senantiasa ittiba' kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Subhanallah. Ini yang ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz kepada gubernurnya. Untuk bertakwa kepada Allah, untuk mengikuti sunnah Rasul dan apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah. Meninggalkan watarki ma'ahdathal muhdithun, meninggalkan semua perkara yang diada-adakan oleh orang-orang yang mengada-ngadakan. Ya, ketahuilah, kata beliau, siapa saja yang membuat sunnah, yang telah diketahui, ya, bahwa itu sebagai sebuah kesalahan, maka sesungguhnya ketahuilah pendahulu-pendahulu kita, ya, dari kalangan para sahabat, mereka telah berhenti atau berdiri di atas keilmuan. Mereka itu begitu dalam, ya, basirah mereka. Tidak berbicara dengan sebatas akal, akan tetapi dengan keilmuan yang dalam. Sebuah nasihat yang agung, ya akhi. Ya. Kewajiban kita seperti apa yang diwasiatkan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya, untuk senantiasa, ya, ittiba'u Rasulillah dan menapaki, ya, jejak kaki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita praktekan, ya, apa yang merupakan solusi yang diberikan oleh Ibnu Jauzi sebagai jalan yang selamat, ya, di zaman ini, ya, tentu kita akan bisa selamat dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Di zaman ini kita lihat, masya Allah, ya akhi, jamaah-jamaah beraneka warna, ya, pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Maka kita berusaha, ya akhal Islam, agar kita selamat, ya, untuk senantiasa mengikuti pemahaman apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, dan itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadisnya yang masyhur, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة." Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang hidup setelahku, ya, yang akan hidup nanti akan melihat persis perselisihan, perpecahan yang banyak, kata Rasulullah. Maka ketika kalian melihat perpecahan itu, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Ini solusi dari perpecahan yang ada. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin, dari para sahabat. Ya, gigit dia dengan gigi geraham, kata Rasulullah. Tinggalkan segala perkara yang diada-adakan, kata beliau. Dan juga disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, bahwasanya Rasulullah suatu ketika berkata kepada para sahabatnya, "Innaha satakunu fitan," nanti akan muncul fitnah. Rupanya para sahabat tidak mendengar, mereka sedang ngobrol. Maka Mu'ad bin Jabal berkata, "Ala tasma'un?" Apakah kalian tidak mendengar sabda Rasulullah? Ya, sebagian sahabat berkata, "Madza qal?" Apa yang disabdakan oleh beliau? Kata Mu'ad, "Innaha satakunu fitan." Nanti akan muncul fitnah. Ya, apa itu fitnah? Ya, berbagai macam penyimpangan, di antaranya juga perpecahan. Itu termasuk fitnah. Kemudian salah seorang mereka berkata, "Famadza nasna'u ya Rasulullah?" Apa yang harus kami lakukan, wahai Rasulullah, di zaman fitnah itu? Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya, tarji'una ila amrikumul awwal." Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Ya. Rasulullah dalam hadis ini, ya, mengatakan ketika terjadi fitnah, perpecahan, ya, dan yang lainnya, hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Tiada lain kecuali pemahaman yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita pernah mendengar bahwa para sahabat menolak sifat Allah Subhanahu wa taala? Kecuali yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang diada-adakan alias palsu. Seperti yang diriwayatkan, katanya Ali bin Abi Thalib berkata, "Siapa yang mengatakan bahwa Allah berada di langit maka ia kafir." Ya, ini adalah riwayat-riwayat yang sama sekali tidak ada asalnya. Ya, tidak diketahui jelunturungnya. Justru para sahabat semuanya meyakini bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy. Mereka meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah ditulis oleh para ulama kibar dalam kitab-kitab mereka. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Ibnu Jauzi masuk kepada pembahasan zikru talbis iblis al-Khawarij. Ya, penyebutan talbis iblis terhadap kaum Khawarij. Siapa itu khawarij? Ya, khawarij itu ya akhi, suatu kelompok yang keluar di zaman Ali bin Abi Thalib, yang kemudian mereka mempunyai keyakinan bahwasannya orang yang melakukan dosa besar itu ya kafir, murtad, ya, dan kekal dalam api neraka. Bagaimana ya beliau menceritakan tentang khawarij, kita akan mendengarkan ya beliau akan bercerita tentang orang khawarij ya asal muasalnya. Kata beliau, awalul khawarij wa aqbahuhum halatan dzul khuwaisirah. Orang khawarij pertama kali dan yang paling buruk keadaannya itu adalah yang bernama dzul khuwaisirah. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروض لم تخلص من ترابها بواسطة علي بن أبي طالب mengutus dari Yaman kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم dengan membawa harta ya di dalam apa namanya jildin madbuk, yaitu kulit yang sudah disamak dan belum dibersihkan dari apa namanya ya tanah-tanahnya. Faqassamaha Rasulullah SAW bain arba'ah, maka Rasulullah SAW membagi-bagikannya di antara empat orang, yaitu Zaid al-Khail, Al-Aqra' bin Habis, Huyainah bin Hisan, dan Al-Qamah bin Ulathah atau Amir bin At-Tufail. Namun ternyata sebagian sahabat ada yang ya apa namanya tidak setuju, walau akan tetapi mereka para sahabat ya sebatas memandangnya di dalam hati mereka. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama ya'tini khabarus sama sabahan wa masa'a. Apakah kalian tidak merasa aman kepadaku, tidak percaya kepadaku, sementara aku dipercaya oleh Allah yang ada di langit, ya datang kepadaku kabar dari langit di waktu pagi dan petang. Para sahabat dari kalangan Ansar dan Muhajirin, mereka yakin terhadap Rasulullah bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin ia melakukan itu berdasar hawa nafsunya. Namun ternyata ada seorang laki-laki datang, dia Dzul Khuwaisirah bernama, ini namanya. ثم أتاه رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبهة كث اللحية مشمر الإزار محلوق الرأس. Ya, rupanya datang seorang laki-laki yang matanya agak ya ke dalam, kemudian pipinya agak ya apa naik ya, dan apa jidatnya agak jenong gitu, dan apa namanya jenggotnya sangat tebal, dan apa namanya ya kepalanya botak. Dia berkata, ittaqillah ya Rasulullah, bertakwalah engkau wahai Rasulullah. Dalam satu riwayat, i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil, berbuat adillah kamu hai Muhammad, kamu itu tidak berbuat adil. Ya, maka Rasulullah SAW melihat itu marah. Maka Rasulullah bersabda, waihaq alaysa ahaqqun nas an yattaqiyallaha ana? Celaka kamu, bukankah orang yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah adalah aku? Ya, manil ladzi ya'dil idza lam akun a'dil? Siapa orang yang bisa berbuat adil kalau aku tidak bisa berbuat adil? Mendengar itu Khalid bin Walid berkata, ya Rasulullah, ala adribu 'unuqah? Wahai Rasulullah, bolehkah aku memenggal leher orang ini? Ya, maka Rasulullah bersabda, fala'allahu yakunu yusalli, barangkali dia masih salat. Maka Khalid berkata, rubba musallin yaqulu bi lisani ma laysa fi qalbi. Tapi ya Rasulullah, banyak orang salat mengucapkan dengan ucapannya apa-apa yang tidak ada di hatinya. Maka Rasulullah menjawab, inni lam u'mar an unaqib an qulubin nas. Aku tidak diperintahkan untuk membelek hati manusia. Artinya Rasulullah hanya menghukumi dia itu sebatas yang dia tampakkan, bahwa dia masih sholat. Kemudian Rasulullah pun melihat kepada orang yang tadi yang pergi, apa yang mengingkari tadi, Dzul Khuwaisirah yang pergi. Lalu Rasulullah bersabda, إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن. Sesungguhnya akan keluar dari punggung orang ini suatu kaum yang membaca Al-Quran. La yujawizu hanajirahum. Ya, tidak sampai ke tenggorokan mereka yang merukuna minad-din. Mereka lepas dari agama sebagaimana lepasnya atau melesatnya anak panah dari buruannya. Dia Dzulkhuwaisirah. Dia yang pertama kali yang menyunahkan ya untuk mengagungkan ro'yunya dan menolak ya dan menganggap bahwa apa yang dia lakukan Rasulullah itu tidak adil. Kata Ibnu Jauzi bahwa awwalu kharijiyyin kharaja fil Islam. Dia orang Khawarij yang pertama kali keluar dalam Islam. Wa afatuhu annahu radiya bi ra'yi nafsihi walau waqaf la'alima annahu la ra'ya fawqa ra'yi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penyakitnya orang ini yaitu Dzulkhuwaisirah, dia itu lebih ridha dengan pendapatnya sendiri. Dia menganggap bahwa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya enggak benar. Memang demikian, akhi, dari zaman ke zaman orang Khawarij itu tidak pernah menghormati yang namanya ulama. Kalau di zaman para sahabat, mereka mencela para ulama sahabat, tidak mau rujuk kepada ulama sahabat. Demikian dari zaman ke zaman, mereka lebih ridho dengan ra'yunya sendiri. Di zaman ini pun kita lihat demikian. Ya, mereka mencela para ulama kibar, yang menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan. Fa'allahul musta'an wa'alaih tiklan. Ya. Padahal, kata Ibn al-Jawzi, kalau dia mau sedikit berhenti berfikir, tentu dia akan tahu bahwasanya tidak boleh kita ini mendahulukan ro'yu siapapun juga di atas ro'yu Rasulullah SAW. Ya. Dan kemudian, benar apa yang sabdakan Rasulullah, ya, pengikut-pengikut orang ini, mereka lah yang dulu yang kemudian keluar, ya, di zaman Ali bin Abi Thalib yang kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kata beliau, walahum qasasun tatul wa madhahibu ajibatun lahum. Ya, kisah tentang orang Khawarij panjang. Demikian pula pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran juga banyak menyimpang. Ya. Lam arat tatwil bidhikriha, saya tidak perlu untuk berbicara panjang tentang masalah ini. Wa innamal maqsudu an-nadhar fi hiyali iblis wa talbisi ala haula'il hamqa. Ya, akan tetapi maksud saya, kata beliau, hanya sebatas mengingatkan bahwa ini adalah merupakan hiyal talbis iblis, bagaimana tipu daya iblis menyesatkan umatnya, ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana iblis memberikan talbisnya kepada orang-orang yang bodoh itu. Ya. Sampai-sampai mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib itu kafir. Menghalalkan darah ya kaum muslimin. Mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah dan mengkafirkan setiap orang yang mengikuti Ali dan Muawiyah. Mereka pun menghalalkan darahnya. Ya. Subhanallah, bagaimana iblis menipu mereka. Di mana mereka kemudian memahami ayat-ayat dengan pemahaman mereka sendiri. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ali menyerahkan hukum kepada manusia. Ya. Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia. Inil hukmu illa lillah, padahal hukum itu hanyalah milik Allah. Akhirnya apa? Oh, berarti Ali kafir, Muawiyah kafir. Ya. Na'udzubillah minal khidlan. Ya, kita berlindung kepada Allah ya akhi dari kehinaan dan kebodohan seperti ini. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan akan munculnya ya apa namanya kaum Khawarij ini di setiap zaman akan terus muncul. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, kullama kharaja qarnun quti'. Ya, kata Ibnu Umar, Rasulullah mengatakan setiap kali keluar di suatu masa akan ditebas. Setiap kali keluar di suatu masa akan ditebas lagi. Terus demikian Rasulullah menyebutkannya sampai 20 kali lebih, kata Ibnu Umar. Ya hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal, sehingga sampai keluarlah ya dajjal di tengah-tengah mereka. Ya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Orang-orang Khawarij ini ya terkadang apa namanya? Orang-orang Khawarij ini ya akhi disifati oleh Rasulullah hebat mereka ibadahnya itu. Sampai-sampai Rasulullah bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Yakhruju qaumun fikum tahqiruna salatakum ma'a salatihim, wa siyamakum ma'a siyamihim, wa a'malakum ma'a a'malihim. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu tahana jirahum. Yamruquna min ad-din muruq as-sahm min ar-ramiyah." Ya, akan datang suatu kaum pada kalian yang kalian akan menganggap remeh solat kalian dibandingkan dengan solat mereka. Puasa kalian terasa remeh dibandingkan dengan puasa mereka. Amalan kalian terasa remeh dibandingkan dengan amalan mereka. Artinya saking bersungguh-sungguhnya mereka beribadah kepada Allah. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai kekerongkongan mereka. Mereka melesat dari agama sebagaimana busur panah melesat dari buruannya. Lihat ikhwatul Islam. Ya, makanya kita jangan sebatas tertipu dengan yang lahiriahnya saja. Masya Allah ini orang ya ahli ibadah, Masya Allah ini orang ya ahli puasa, amalannya hebat. Tapi kalau ternyata pemikirannya merusak, ya menyesatkan, ya, maka ini ya perkara yang sangat berbahaya sekali ya akhi. Ya Rasulullah di sini mensifati orang-orang Khawarij demikian. Hebat mereka amalannya, puasanya, solatnya, ya amal solehnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka baca Quran, tapi mereka tidak memahaminya dengan pemahaman yang sahih. Tidak mau merujuk kepada ulama para sahabat dalam pemahaman Al-Quran Al-Karim. Bahkan menuduh para sahabat itu dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Akhirnya apa? Ya, Rasulullah mengatakan mereka melesat dari agama. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, ketika Rasulullah mensifati orang Khawarij, beliau bersabda, "Al-Khawariju kilabun nar." Ya, Khawarij itu anjingnya api neraka. Ya, akhi, pemikiran Khawarij di zaman ini banyak ya bergentayangan. Fenomena mengkafirkan di luar kelompoknya. Jamaah-jamaah yang berbaiat kepada imam lalu mengkafirkan di luar kelompoknya. Ini adalah merupakan salah satu benih pemikiran Khawarij. Fenomena mudah mengkafirkan penguasa terutama. Ya, hanya sebatas dengan mengklaim bahwa orang karena dia tidak mau berhukum-hukum Allah secara mutlak, dia kafirkan tanpa melihat perinciannya. Ini pun juga merupakan ya fenomena atau keyakinan orang Khawarij di zaman dahulu. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, demikian ya iblis memberikan talbisnya. Sehingga akhirnya kepada ahli ibadah yang begitu semangat dan para aktivis yang begitu semangat memperjuangkan Islam diberikan talbis sehingga akhirnya mempunyai pemikiran Khawarij, mudah mengkafirkan, mudah membangkang kepada pemimpin. Ya. Dan yang lainnya. Sehingga ya Islam menjadi buruk citranya oleh mereka. Ya, dengan apa alasan-alasan yang mereka anggap itu jihad katanya. Lalu membom sana sini. Ya. Sehingga akhirnya bukan sunnah yang ditegakkan. Bukan pula mereka memperbaiki dunia. Yang ada adalah merusak citra Islam dan merusak agama. Fa'allah nasta'an wa'alaytiklan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari talbis iblis. Ya, saya kira cukup dulu dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Nah, terima kasih untuk Ustaz, jazakallah khairan atas materi dan pembahasan dari kitab Talbis Iblis. Semoga bermanfaat apa yang beliau sampaikan. Dan ikhwatul Islam, saudaraku seiman, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami undang Anda untuk berinteraksi melalui telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon yang berikut ini. Halo. Halo. Ya, silakan, dari mana? dari Ibu Iva. Silakan. Nah, silakan Ibu. Ini Ustaz, saya mau tanya ya. Kadang-kadang tuh iman kita tuh turun ya Ustaz ya. Iya. Gimana ya caranya gitu? Kadang-kadang kalau saya pergi gitu ya satu hari kadang-kadang tuh saya nggak tinggalin sholat tuh Ustaz gitu. Iya. Mm-hmm. Terus sampai waktu Isya saya pulang, saya tuh saya jamak semuanya gimana ya Ustaz ya? Gimana kita ngatasi supaya beberapa itu waktu di jamak begitu ya Bu ya? Jadi lohor, asar, dan maghrib tuh saya jadiin satu karena saya takut sekali meninggalkannya. Tapi gimana caranya karena di jalan gitu Ustaz ya, saya tuh kadang-kadang ya Allah ya Tuhan tidak gimana, tidak gitu, tidak bisa untuk melaksanakan tepat waktunya Ibu ya. Gitu. Baik. Jadi gimana sih caranya supaya apa iman kita kadang-kadang turun naik gitu Ustaz ya? Atasinya gitu, terus sesudah Isya saya pulang tuh masa berdosa sekali gitu. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan gitu Ustaz. Nah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Memang Ibu ya, keimanan seseorang itu turun dan naik. Iya. Dan ini memang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa al-iman yazid wa yanqus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Gimana nih caranya? Terkadang iman itu ya turun, ya. Tentu kita harus berusaha. Harus ada usaha, Ibu. Ya sebatas kita berkeinginan saja tanpa usaha, ini percuma. Bagaimana usaha yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama Ibu harus banyak-banyak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya faham. Ya, seperti halnya keadaan-keadaan Ibu yang Ibu sebutkan tadi, keadaannya begini-begini. Dengan Ibu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu mengetahui bagaimana hukum-hukumnya. Ya, dengan menuntut ilmu Allah juga kita selalu ya hati-hati kita disiram ya oleh siraman-siraman rohani. Ya, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis, ya, sehingga menjadi kuat lagi keimanan kita. Ya, ketika di majelis ilmu kita bertemu dengan orang-orang saleh, itu sangat membantu sekali, Ibu, ya, untuk apa memperkuat kembali keimanan kita, untuk mengubarkan kembali semangat kita. Yang kedua, supaya kita terus bisa mempertahankan keimanan kita, yaitu dengan banyak beramal saleh. Kata Ibnu Qayyim, amal saleh itu nutrisi kekuatan hati. Ya. Dengan amal saleh itu kita bisa menjaga ya stamina kesehatan hati kita. Yang ketiga, banyak bertaubat, segera istighfar, ya. Yang keempat, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ighathatul Lahfan, ya, yaitu jangan mengkonsumsi hal-hal yang bisa merusak hati kita. Apa itu dosa? Tiga perkara kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, ya berusaha untuk menjaga stamina kesehatan hati kita. Yang kedua, jangan mengkonsumsi ya perkara yang bisa merusak hati kita. Dan yang ketiga, mengeluarkan ya unsur-unsur yang rusak dari hati kita dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kata Ibnu Qayyim orang yang ingin memelihara kesehatan hatinya hendaklah melakukan tiga perkara ini. Ya, jaga tiga perkara ini Bu ya. Yaitu berusaha kita memperbanyak amal soleh, banyak alhamdulillah amal soleh. Ya, terutama menuntut ilmu Allah karena ini makanan hati. Yang kedua, kemudian jangan mengkonsumsi hal yang bisa merusak hati kita. Apa itu? Berupa dosa-dosa, teman-teman yang buruk. Karena teman-teman yang buruk itu bisa mengotori hati kita, merusak hati kita. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim, itu banyak-banyak bertaubat, ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga penting sekali. Ya, untuk apa? Ya menjaga hati kita agar senantiasa terlindung dari godaan setan yang terkutuk. Nah, Ibu berusaha. Ya ketika Ibu keadaan seperti Ibu yang disebutkan oleh Ibu tadi, ya usahakan semaksimal mungkin bagaimana Ibu bisa melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Ya adapun menjamak ya apa namanya zuhur, asar, maghrib, isya sekaligus ya nggak boleh Ibu, tidak diperkenankan. Ya para ulama mengatakan bahwa yang diperbolehkan itu zuhur dan asar, maghrib dan isya itu boleh dijamak ya.

Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat dari Abu Fadlan di Bekasi yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah apabila ada orang-orang yang berdosa besar, kemudian dia sudah bertobat dan berupaya untuk menegakkan sunnah, apakah masih akan ada ditampakannya kesalahan dan dosa-dosa tersebut serta azab di hari pembalasan nanti? Jazakallah khairan, Ustaz. Pertama, ketahuilah bahwasanya taubat itu, kata Rasulullah, tajubbu ma qablaha, mengampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Kalau kita memang bertaubat dengan taubat dan nasuh, betul-betul memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama, ya berupa penyesalan, ya ikhla' anil dhunub, ya dan meninggalkan dosa itu, dan bertekad bulat untuk tidak pernah lagi kembali kepadanya, ya, dan istiqomah di atasnya, insyaAllah Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Karena taubat itu, kata Rasulullah, tajubu maqabla, mengampuni dosa-dosa yang sebelum kita, sebelumnya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau memang kita betul-betul taubat dengan betul-betul kejujuran kita dari hati kita, dan bersungguh-sungguh untuk terus istiqomah di atas taubat kita, insyaAllah, ya, pada hari kiamat Allah tidak akan ya mengadab apa namanya dosa-dosa yang telah kita lakukan itu, karena Allah Maha tahu akan kejujuran hati kita dalam taubat kita itu. Ya, yeah. Allah berfirman, qul lilladzin qul lilladzin subhanallah, dalam surat Az-Zumar itu, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Ya, yeah. Katakan ai Muhammad, qul lilladzina asrafu ala anfusihim, ya, kepada orang-orang yang melampaui batas, ya, jangan kamu merasa apa namanya putus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat para sahabat, ya, para sahabat semuanya tadinya di atas kesyirikan dan tidak ada dosa yang paling besar dari syirik. Lalu mereka masuk Islam, bertaubat kepada Allah, wahasuna islamuhu, dan baik keislaman mereka. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Setiap orang yang bertaubat, ya, sebelum waktu yang telah diberikan batasan oleh Allah, yaitu sebelum matahari tenggelam dari barat, atau apa terbit dari barat, atau apa nyawa sampai di tenggorokan, ya, taubat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, terima kasih untuk jawaban yang Ustaz sampaikan. Berikut kita angkat pertanyaan dari dua pesan singkat yang berkaitan dari Abu Hanif di Bogor yang bertanya, Ustaz, dulu saya termasuk orang yang senang mempelajari ilmu filsafat. Alhamdulillah setelah mengenal dakwah sunnah, saya berupaya untuk menjauhi ilmu tersebut. Namun yang saya rasakan masih sulit bagi saya untuk melepaskan diri dari pengaruh syubhat ajaran-ajaran filsafat. Mohon nasihatnya. Dan ada tambahan dari saudara Ali di Cilincing yang bertanya, apakah ilmu kalam atau filsafat dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam atau kufur? Jazakallah khairan. Memang betul, ya, bahwa orang yang masuk dan tenggelam dalam ilmu filsafat, ilmu kalam itu amat-amat sulit sekali untuk keluar darinya. Dan ini diakui oleh para ulama, ya. Sedikit jarang, kata para ulama, orang yang mampu untuk keluar dari ilmu filsafat. Ya, kalaupun dia berusaha untuk keluar, debu-debunya masih melengket di hati kita. Lalu bagaimana dong, Ustaz? Ya, harus ada usaha. Dengan cara apa? Rujuk terus kepada Al-Quran dan Sunnah, disertai dengan ketundukan dan keimanan. Bahwasannya, ya, akal manusia mempunyai batasan, dan bahwasannya wahyu Allah Rabbul Alamin itu adalah perkara yang harus diunggulkan, dan bahwasannya kita ini kewajiban kita adalah tunduk kepada Allah, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ada syubhat-syubhat akal di hati kita, barangkali antum bisa bertanya kepada sebagian ustaz yang kuat keilmuannya agar bisa dihilangkan syubhat-syubhat akal itu. Karena sebetulnya syubhat akal itu lemah sekali. Ya, makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, ketika membantah orang-orang filsafat, dibantah lagi dengan, ya, dalil-dalil aqliyah yang sangat agung dan kuat dan kokoh sekali. Karena kata beliau, ya akal yang sehat tidak akan bertentangan, atau dalil yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Ya, kalau akal kita sehat, kita mampu memahami segala sesuatu itu dengan apa namanya, dengan sahih. Tapi ketika akal kita yang sakit, maka pada waktu itu akal Islam azan ya Allah wa yakum, ya pemahaman kita terhadap dalil pun juga akan sakit juga. Adapun pertanyaan yang kedua tadi, apakah orang yang mempelajari ilmu kalam dianggap dia bisa mengeluarkan dari agama Islam? Pertama, mempelajari ilmu kalam itu sendiri termasuk maksiat, termasuk dosa yang sangat besar. Namun saya belum pernah mendengar para ulama mengkafirkan kaum Mu'tazilah, ya, yang mereka itu tenggelam dalam ilmu kalam. Tidak pula para ulama mengkafirkan misalnya ya para pentolan-pentolan Mu'tazilah, ya. Karena kenapa? Karena untuk mengkafirkan itu butuh ditegakkan dulu hujjah dan dihilangkan syubhat. Ya. Akan tetapi mempelajari ilmu kalam itu termasuk dosa yang sangat besar, yang berat sekali. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan lebih baik seseorang itu ia melakukan semua larangan kecuali syirik daripada dia belajar ilmu kalam. Ya. Tapi kalau ilmu kalam itu menyebabkan dia akhirnya meyakini hal-hal yang kufur dan ya menyebabkan dia akhirnya murtad, ya bisa jadi dia keluar dari millatul Islam. Ya, bisa jadi dia keluar daripada millatul Islam. Maka dari itu ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ya kewajiban kita adalah untuk menjauhi ilmu-ilmu seperti ini, karena para ulama dari jauh-jauh hari sudah ya mencela dan mengingatkan akan apa namanya jahatnya ilmu seperti ini. Nah, terima kasih jawaban Ustaz. Berikutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Saudara Ahmad di wilayah Muna, Sulawesi Tenggara, yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah cara kita untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk? Kemudian ada tambahan pertanyaan dari saudara kita di Jakarta, ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran atau mushaf yang saya pegang ini adalah makhluk, dan yang saya bacakan atau lafadzkan ini adalah kalamullah. Benarkah perkataan ini? Lalu bagaimanakah sebenarnya syubhat Al-Quran itu sebagai makhluk yang dilarang atau yang sesat? Demikian Ustaz. Akal Islam, perkataan bahwa Al-Quran makhluk itu adalah pendapat kaum Mu'tazilah. Kenapa para ulama mengingkari ya perkataan ini? Sampai-sampai Imam Ahmad berkata, man qala bi anna al-Qur'ana makhluk faqad kafar. Siapa yang berkata bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka ia telah kafir. Kenapa? Karena konsekuensinya akhi buruk sekali. Karena yang namanya makhluk itu berarti tempatnya kesalahan. Ya, sama saja dia mengatakan karena Al-Qur'an itu makhluk, berarti ia tempat kesalahan, dan berarti Al-Qur'an itu tidak sempurna, dan berarti Al-Qur'an itu boleh dikritik. Subhanallah. Sehingga ini menjadi pintu yang sangat lebar sekali ya untuk apa menolak Al-Quran. Akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Bagaimana kita bantah? Kita bantah dengan dalil. Bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama setelahnya dari zaman ke zaman semua bersepakat bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ya Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Ya, dalam surat At-Taubah misalnya surah ayat 6. Hatta yasma'a kalam Allah. Ya, dan beberapa ayat yang lainnya. Demikian di antara hujah yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan makhluk, doa Rasulullah, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, kepada kalimat-kalimat Allah. Di sini Rasulullah berlindung dengan kalimat Allah. Sementara berlindung kepada makhluk dalam perkara yang tidak mampu dilakukan termasuk syirik. Tapi di sini Rasulullah SAW berlindung kepada kalimat Allah, dan Al-Quran termasuk kalimat Allah. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala membedakan antara penciptaan dan perintah. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, milik Allah lah penciptaan dan perintah. Allah membedakan antara penciptaan dan perintah, dan Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu termasuk perintah, bukan dari penciptaan. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ya ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau roh, yaitu Al-Quran, min amrina, dari perintah kami. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran masuknya perintah, bukan penciptaan. Ya. Demikian pula Allah membedakan dalam firman-Nya Ar-Rahman, 'Allamal Qur'an, khalaqal insan. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, ketika menyebut manusia, Allah mengatakan khalaqa, ya, yang menciptakan manusia. Kalaulah Al-Quran diciptakan, tentu Allah akan berkata Ar-Rahman khalaqal Quran. Tapi Allah mengatakan Al-Quran 'allamal Quran. Ya, khalaqal insan. Ikhwatul Islam, dalil-dalil ya yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan makhluk banyak, dan ini merupakan ijma' para ulama. Memang ya sebagian orang-orang Mu'tazilah berusaha mencari-cari dalil. Dan ternyata dalil-dalil itu sangat lemah sekali. Ya, lebih lemah daripada sarang laba-laba. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi ya, keyakinan kita adalah Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Bagaimana dengan perkataan seseorang, mushaf yang saya pegang ini bukan makhluk, tapi yang saya baca ini bukan makhluk. Kalau yang dimaksud dengan mushaf artinya kertasnya, tintanya, ya betul itu makhluk. Ya. Adapun Al-Quran yang kita ucapkan, itu bukan makhluk. Ya. Adapun suara yang terdengar, suara kita, dan suara kita itu makhluk, akan tetapi Al-Quran yang kita baca, yang kita ucapkan, bukan makhluk. Seperti saya berkata, ya Rasulullah bersabda, innamal amalu bin niyat. Ini suara siapa? Suara saya. Tapi ini sabda siapa? Sabda Rasulullah. Apa bedanya dengan kita katakan, ya Allah berfirman, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba. Ini suara-suara saya. Tapi ini firman siapa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah bukan makhluk. Jadi dibedakan antara ini dan itu. Ya harus kita rinci dulu. Adapun memutlakan dengan mengatakan ya pelafazan saya terhadap Al-Quran makhluk, ini diingkari oleh banyak para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain, karena ini mengandung makna yang bisa jadi difahami dengan pemahaman yang tidak benar. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk saudara kita yang bertanya tadi. Berikutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Sudah ada Ibu Lela di Cikampek, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ada seorang anak datang, ya anak saudara, dia berkata katanya, saya bersilang pendapat dengan ibu. Ibu saya mengatakan bahwa orang yang ada di televisi itu adalah seorang ustadz, seorang ahli ibadah, karena dia membangun masjid, lalu berjuang juga. Lalu kata anaknya, dia berkata, bukan bu, itu adalah seorang dukun yang selalu mengadakan ritual-ritual katanya. Dan dia juga seorang kuncen, kata anak itu. Lalu seorang, bagaimana Ustaz, saya tidak bisa menjawab. Dan bagaimana orang si ibu itu menilai bahwa kalau memang orang tersebut adalah seorang dukun yang mengadakan ritual-ritual semacam kesyirikan gitu. Lalu dinilai oleh seorang ibu tersebut adalah seorang yang ahli ibadah. Sementara menilai baik seseorang, menilai seorang itu adalah ahli ibadah, sementara dia mengadakan ritual kesyirikan yang dimurkai Allah. Apakah hal tersebut bisa menjerumuskan kepada pembatal keislaman tidak Ustaz? Demikian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang awam pasti akan menilai sesuatu dengan keawamannya. Iya. Dia terkadang orang awam, penilaian dia sebatas yang tampak. Wah, dia masih bangun masjid kok, ya, dan yang lain-lainnya, orang dia baik kok, dan yang lainnya. Begitu memang penilaian orang awam. Kemudian dilawan oleh anaknya, enggak bu, ya, itu orang syirik ini. Sementara ibunya enggak paham apa itu syirik, apa itu. Kemudian si anaknya berkata, oh berarti ibu saya ini ya menganggap baik perbuatan syirik, jangan-jangan ibu saya ini sudah batal Islamnya. Wah, ini anaknya juga bodoh. Ya. Kenapa? Harusnya dia mendakwahi kepada orang yang tidak faham itu dengan hikmah dan bijak, kelemah lembutan. difahamkan dulu tentang hakikat syirik, apa itu syirik. Difahamkan dulu tentang hakikat ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam, sedikit demi sedikit. Setelah ibu kita faham, ya mana syirik, mana tauhid, mana bid'ah, mana sunnah, dan yang lainnya, baru kita kasih bukti. Ya, kalau cuma sebatas ibu kita mengklaim begini, kita juga mengklaim begitu, ya tanpa kita juga sama-sama membawa bukti yang kuat dan akurat, barangkali siapa yang akan bisa terima dengan klaim kita? Ya, kasih buktinya nih, bu, nih buktinya. Ya, di koran dikatakan sini gini-gini, dia itu suka begini-begini, disebutkan gini-gini. Jadi, ya ketika dia si ibu difahamkan dulu tentang hakikat tauhid, tentang hakikat syirik, faham betul, sudah faham ini, baru sebutkan ini buktinya, bu. Kalau dia itu suka berbuat syirik. Ya. Nah, kalau caranya seperti insyaallah, seperti itu insyaallah, si ibu pun akan menerima. Tapi ya belum apa-apa sudah kita langsung hukumi ibu kita. Wah, jangan-jangan ibu saya menganggap baiknya ahli apa dukun sebagai ahli ibadah, jangan-jangan ini sudah batal keislamannya. Ya sebuah fenomena ketergesa-gesaan dan ketidakbijakan di dalam berdakwah dan kurang faqih di dalam menyampaikan keilmuan tentunya. Nah. Terima kasih untuk jawaban Ustaz. Berikut kita angkat masih dari penelpon, ada Bapak Yunus di Depok. Silakan Pak Yunus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kalau sholat baik apa beramal atau baca Quran, pahalanya selalu saya kirimkan sama orang tua yang sudah meninggal, keluarga. Apakah itu sampai? Kemudian yang kedua, kalau saya baca di Al-Quran itu orang yang sudah meninggal tidak mendengar. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Pak, bahwa madhab yang masyhur dari madhab Imam Syafi'i, bahwa bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai. Ya memang sebagian madhab Syafi'iyah ada yang mengatakan sampai. Dan ini juga madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Namun tentunya kita tidak melihat kebenaran dari sisi siapa yang berkata, tapi lihat dalilnya. Ya. Makanya Al-Hafidh Ibn Kathir ketika menafsirkan firman Allah, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, kemudian membawakan pembahasan tentang apakah sampai bacaan Al-Quran kepada mayat, beliau mengatakan bahwa yang zahir dari madhab Syafi'iyah bahwasannya bacaan Al-Quran tidak akan sampai. Dan beliau menganggap dan mengatakan bahwa inilah yang rajih. Kenapa alasannya, kata Ibn Kathir? Ya, karena Rasulullah tidak pernah melakukan mengirim bacaan Quran ke mayat. Tidak pernah juga diriwayatkan dari para sahabat. Memang ada sebagian riwayat seperti Ibn Umar, tapi riwayatnya dhaifah, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Tidak pula para tabi'in. Ya, kata beliau, "Law kana khairan lasabaquna ilaih," kalaulah itu baik tentu mereka sudah mendahului kita. Padahal hadis-hadis yang menyebutkan tentang Rasulullah SAW menghadiri acara pemakaman, apa menghadiri pemakaman para sebagian para sahabat, banyak. Ya, para sahabiat yang berziarah kubur dan bertanya kepada Rasulullah tentang ziarah kubur dan bagaimana ya adab-adabnya diajarkanlah Rasulullah. Ya, seperti pernah Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya baca ketika saya berziarah kubur?" Kata Rasulullah, ucapkanlah assalamualaikum ya ahlad diyar, ya dan seterusnya. Tapi di situ tidak pernah Rasulullah mengajarkan, kamu bacakan ya Al-Quran, ya hadiahkan kepada mayat. Tidak ada ya keterangannya. Bahkan ketika Rasulullah SAW sehabis menguburkan seorang sahabat, beliau berkata, "Ya istighfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kamu ini. Fa innahu al'an yus'al. Wasalullahu tathbit, mintakan kepada Allah supaya dia dikokohkan. Ya karena sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir." Ya, ternyata dalam riwayat itu Rasulullah tidak mengatakan kepada para sahabatnya, "Ayo, bacakan Quran." Ketika Rasulullah wafat, padahal ya para sahabat yang wafat di zaman Rasulullah banyak. Dan Rasulullah itu punya sifat yang sangat kasih sayang kepada umatnya. Ya, sampai Allah mensifati dalam surat At-Taubah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri kamu yang merasa susah terhadap apa yang menimpa kamu, yang begitu semangat memberikan hidayah kepada kamu dan kepada kaum mukminin sangat kasih sayang dan lemah lembut, saking sayangnya Rasulullah. Kalau begitu sangat kasih sayangnya Rasulullah, tentu seharusnya konsekuensinya apa? Rasulullah akan kirimkan ya Al-Quran, pembacaan Al-Quran kepada orang-orang yang sudah mati sebagai bentuk kasih sayang. Tapi tidak ada Rasulullah melakukan itu, padahal Rasulullah mampu melakukannya. Tidak pula kita dengar para sahabat melakukan itu kecuali riwayat-riwayat yang lemah. Sehingga, ya, yang kuat dalam hal ini adalah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun dalil-dalil yang dibawakan oleh sebagian orang, ya, seperti misalnya sampainya sedekah, sampainya haji dan yang lainnya, ya, kemudian dikiaskan kepada ibadah-ibadah ini bacaan Quran, dijawab oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa ini kias dalam masalah ibadah. Adapun masalah-masalah ibadah, kata beliau, tidak boleh dikiaskan. Karena ini pokok mazhab Syafi'iyah, bahwa dalam masalah ibadah, la qiyasa fil ibadah, ya tidak ada qiyas dalam masalah ibadah. Coba silakan dirujuk oleh Bapak ya, tafsir Ibnu Katsir. Ya, di ketika Ibnu Katsir menjelaskan ya firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dalam surat An-Najm. Naam. Baik, terima kasih untuk jawaban Ustaz. Kita angkat masih dari penelpon. Berikut ini ada Pak Suparna di Bantar Gebang. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustaz, ana pernah ketemu saudara ana yang ikut pengajian, Ustaz. Bahkan ana juga pernah ikut beberapa kali ikut. Menurut mereka kita harus dibaiat katanya, Ustaz. Jadi kalau kita tidak bersyahadat, kita belum Islam, bahkan berbaiat. Artinya dibacakan syahadat di ketika depan mereka, Ustaz. Nah, tapi iya, setelah ana mengenal Radio Roja dan mengenal sunnah, ana tidak pernah ikut lagi. Ya, tapi ya, mereka tetap sekarang masih menghubungi ana, Ustaz. Katanya kalau apa-apa harus sesuai dengan ayat. Ya pokoknya kita kalau belum dibayat, menurut mereka kafir tuh. Nah, sekarang ada kekhawatiran hati ana, Ustaz. Jangan-jangan yang mereka katakan betul, tapi sekarang sudah tidak pernah ikut mereka lagi karena ana sudah punya keyakinan kalau itu tidak benar gitu. Terus tapi mereka masih mempengaruhi keluarga-keluarga yang lain, tentu gimana caranya, Ustaz? Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban Bapak adalah untuk berusaha memahami dulu tentang hakikat dalil yang mereka selalu bawakan itu. Apa sih maknanya? Ya, saya juga pernah didatangi, dibawa ya sebuah makalah cukup tebal, yang isi-isinya Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, ya, tentang pentingnya bayat. Di antaranya, man mata walaysa fi unuqi bay'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan dia tidak berbayat, dalam satu riwayat, man mata walaysa alai imam, siapa yang yang mati dalam keadaan dia tidak punya imam, ya mata mitatan jahiliyah, maka dia matinya bangkai jahiliyah. Ya. Coba, ya, mereka ini sudah sering saya bahas, salah dari dua sisi. Sisi pertama, pemahaman mereka tentang imam-imam yang dibaiat itu siapa. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dikeluarkan oleh Khalal, ya, dengan sanadnya yang sahih, pernah ditanya tentang hadis, man mata walisa alaihi imam, mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak punya imam, maka matinya bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadruna mal imam? Kamu tahu enggak imam itu siapa? Ya, yang seperti apa imam itu? Wa an yaqula kullu muslim hadza imam. Itu setiap muslim mengakui ini imam. Yaitu imam yang diakui oleh seluruh kaum muslimin, bukan sebatas kelompok-kelompok tertentu. Ya, diakui oleh kaum muslimin di suatu negara. Makanya Syekhul Islam Taimiyah dalam Minhajus Sunnah menjelaskan yang namanya imam itu harus punya yang pertama wilayah kekuasaan, ya, yang kedua kemampuan al-qudrah ala tanfidhi siyasah, ya, untuk menjalankan roda pemerintahan, ya, politik dan yang lainnya, ya, kemudian juga dia mampu untuk menebas leher orang yang ingin apa namanya, ya, memberontak kepada dirinya atau ingin menggantikannya. Maka dari itu syarat ini tidak terpenuhi pada imam mereka. Tidak ada. Ya. Makanya kalau dikatakan barangkali misalnya kalau dia telepon kepada bapak, kamu harus baiat sama imam saya. Bapak berkata kepada dia, kalau misalnya ada jamaah lain punya imam, kamu mau gak baiat kepada jamaah dia? Ya tentu dia tidak akan berkata tidak mau, tapi kan dalilnya sama. Ya, terus kalau ada jamaah yang ketiga punya imam, ya, jamaah yang keempat seterusnya sampai 50 jamaah punya imam, siapa yang harus dibaiat? Kalau ya pada Rasulullah sabda, idza buyi al khalifatan faqtulu ahadahuma. Ya, dalam satu riwayat falyaqtulil ya awwalul akhar. Ya, hendak apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Dalam satu riwayat hendaklah yang pertama membunuh yang kedua. Nah, ini yang mana dulu yang harus dibunuh? Ya. Maka ini pemahaman terhadap imamah yang salah. Ya. Imam itu adalah yang diakui oleh kaum muslimin di suatu negara. Dia adalah pemimpin negara. Ya, mempunyai kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan, ya, kemampuan untuk menegakkan syariah. Imam. Yang kedua, kesalahan mereka adalah memahami mata mitatan jahiliyah, mati di atas bangkai jahiliyah itu dengan difahami bahwa itu kafir, padahal tidak. Ya, karena maksudnya dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, maksudnya mati bangkai jahiliyah itu mati di atas salah satu perangai jahiliyah, artinya dia mati di atas dosa besar. Dan keyakinan Ahlussunnah orang yang mati di atas dosa besar tidak kafir. Dan dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini letak keserupaan mereka dengan orang Khawarij, ya. Mereka mengkafirkan orang yang tidak mau baiat kepada imamnya. Ya, makanya kesalahan yang kedua ini subhanallah yang menyebabkan akhirnya mereka mengkafirkan saudaranya. Padahal tidak setiap orang yang jatuh kepada perangai jahiliyah itu kafir. Ya, pernah suatu ketika seorang sahabat ya menghardik sahabat lain, memanggil dengan panggilan yang tidak bagus dengan mengatakan ya ibn sauda, hai anaknya orang hitam. Maka Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu itu orang yang ada pada dirimu itu jahiliyah. Apa Rasulullah mengkafirkan dia? Tidak. Ya. Makanya ini pemahaman yang salah. Nah, karena pemahaman yang salah, dangkalnya pemahaman, buruknya pemahaman berakibat kepada apa? Ya, praktek yang salah juga. Ya. Ini Allahul Musta'an ya akhal Islam. Maka dari itu Bapak ya sadarkan atau untuk memprotek ya keluarga Bapak, fahamkan dulu ya bahwa mereka ini tidak benar pemahamannya. Ya, bahwasanya baiat-baiat yang mereka lakukan itu baiat-baiat yang batil, yang memecah belah kaum muslimin. Ya. Nah. Terima kasih untuk jawaban Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan terakhir tampaknya untuk pagi hari ini dari Abu Rofi yang bertanya, Ustaz tadi dijelaskan bahwasannya Khawarij akan ada di setiap zaman sampai datangnya Dajjal. Dan di dalam penjelasan lain Ustaz juga menjelaskan bahwasannya mereka, yakni kaum Khawarij, akan mengikuti Dajjal. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah mereka yang memiliki perasaan takut yang berlebihan kepada Allah yang kemudian menjadi pengikut Dajjal, dan apakah hikmah yang terkandung di dalamnya? Jazakallah khairan. Perlu antum ketahui, akhi, fitnah Dajjal itu berat sekali. Ya, sampai-sampai kata Rasulullah, "Ma min nabiyyin minal anbiya'i qabli illa wa hadhara ummatahu min fitnati Dajjal." Tidak ada seorang nabi pun dari nabi-nabi sebelumku kecuali memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Ya. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya fitnah Dajjal ini berat, sampai Rasulullah SAW itu berlindung setiap kali setelah sholat, apa di akhir sholat setelah tahiyat akhir. Saking beratnya itu banyak orang yang tertipu. Ya, terutama dari kalangan orang-orang yang dangkal keilmuan agamanya, ya, tidak faham agama, tertipu, mudah tertipu. Ya, saking beratnya fitnah dan syubhatnya Dajjal itu. Makanya ya orang-orang Khawarij yang mereka itu dangkal keilmuannya yang sebatas semangat, bisa saja ya mereka itu terfitnah dan terpedaya oleh fitnahnya Dajjal itu. Wallahu alam, saya kira cukup. Ya, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.